Mitra Bisnis dalam sumbangsih pemikirannya yang bertajuk Platform Presiden 2014 Bidang Ekonomi, Kwi Kianggi menyebutkan, pemerintahan negara welfare state yang berhasil mensejahterakan seluruh rakyatnya, memagari mekanisme pasar dengan berbagai peraturan dan pengaturan, seperti Undang-Undang Anti-Monopoli, Undang-Undang UKM dan Koperasi, hingga pajak progresif, guna menjaga persaingan usaha agar tetap sehat dan wajar, hingga mengupayakan agar pembagian manfaat dari pembangunan negaranya bisa dirasakan seadil mungkin oleh seluruh warganya. Dan untuk melanjutkan, bahasan atas model ekonomi yang ideal bagi bangsa ini segera kita berbincang dengan Kwi Kianggi. Baik Pak Kwi, menurut Bapak, apa yang salah dengan aturan perpajakan kita hingga aturan itu tidak bisa mewujudkan terjadinya pemerataan hasil pembangunan? Yang salah adalah bahwa undang-undang perpajakan kita itu progresinya sampai 30% saja. Mungkin diturunkan lagi 25%. Nah, memang tidak bisa dinaikkan. Secara objektif tidak bisa. Mereka akan membangkang, akan marah. Karena semua mengetahui bahwa pajak yang masuk dikorup. Dikorupsi ketika membelanjakan APBN segala. Nah, ini jadi kaitannya banyak. Maka terkait lagi kepada korupsi kalau tidak bersih. Itu apapun yang kita pikirkan tidak akan bisa jalan. Karena diganggu oleh faktor korupsi ini. Lantas upaya pemerataan yang telah dilakukan oleh pemerintah seperti penerapan pajak barang mewah, apakah memang kurang tepat, Pak Kwi? Iya, mereka kan harus menghasilkan sesuatu, tapi kan tidak jalan. Tidak jalan, dan barang mewah pun dipajaki seperti apa, itu tetap dibeli oleh karena elit yang jumlahnya kecil, tetap berkonsentrasi di pusat kota, itu mampu sekali. Jadi tas Chanel gitu ya, harganya di sini 30 juta satu tas, tapi kan dibeli terus. Jadi, pajak progresif seperti apa yang Bapak nilai tepat? Ya, seperti, tapi ini hanya bisa dilaksanakan kalau segala sesuatu sudah beres ya. Jadi, ya seperti yang saya katakan tadi, jadi tarifnya itu dinaikkan. Tarifnya dinaikkan. Nah, orang yang dikenakan pajak progresif segitu tingginya, itu marah apa tidak, you know. Nah, di Belanda lagi, contoh konkret, mereka diwawancarai di TV, Philips, Heineken, segala diwawancari, mereka malah tidak. Oleh karena sisanya 30% itu, saya sudah tidak mengerti dipakai untuk apa. Itu sudah demikian banyaknya, dan saya melihat, kalau tanpa ini bagaimana infrastruktur. Demikian Kwi Kianggi, Benny Rahmadi, Pas FM.